diam, di mana aku berpijak. Lelah terjerumus dalam jalan tanpa nama, waktu tanpa makna, bahkan hidup tanpa warna. Sekoyak sebuah misteri yang kini aku sadari, dunia tanpa tawa, hanya tangis yang tersisa.